warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan materi kajian rutin kita dari materi At-Tibbun Nabawi atau kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yaitu perbekalan kita untuk kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebaik-baik petunjuk bagi seorang hamba. Materi kali ini terkait dengan Tibbun Nabawi sekaligus terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sekaligus terkait dengan perkara fikih. Pembahasan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari lalat, ya, seekor lalat, ya, enggak bisa coba. Hah? Baik. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lalat, penyakit yang dibawa lalat, dan bagaimana akidah seorang muslim terkait dengan lalat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi islah ta'am alladhi yaqa'u fihi adh-dhubab wa irshaduhu aw irshadihi ila daf'i madarrati as-sumum bi addadiha, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bagaimana sikap seorang muslim jika ada makanan yang terjatuh di dalamnya lalat, makanan atau minuman lalat terjatuh di dalamnya. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan atau untuk menangkal bahaya yang ditimbulkan dari racun lalat, ya. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk dalam pembahasan bab, kata pengantar yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ya. Ini adalah ayat yang menyebutkan tentang lalat, satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hajj ayat 73. Wahai orang-orang, wahai para manusia, sesungguhnya telah dibikinkan permisalan, ya. Maka perdengarkanlah oleh kalian, sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, mereka itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dhubaba, seekor lalat pun tidak akan bisa mereka ciptakan. Satu lalat saja mereka tidak bisa ciptakan. Ya. Dubaba enggak bisa. Walaupun mereka berkumpul menjadi satu, enggak akan mereka bisa ciptakan. Ya, akan kita lalui. Apa hikmahnya diciptakan lalat? Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk mempermisalkan hanya seekor lalat, seekor nyamuk. Allah enggak malu. Justru kebanggaan bagi Allah, hewan yang hina saja manusia tak bisa mencipta. Ya. Hewan yang tidur atau yang hinggap di tempat-tempat najis saja manusia gak bisa mencipta. Ya. Bahkan lalat itu lebih mulia, ashraf minal khinzir, lebih mulia dari babi. Lalat yang hinggapnya di tempat jorok lebih mulia daripada babi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq." Bahwasanya Allah itu enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Walau menyebutkan permisalan seekor lalat, Allah enggak malu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah la yastahyi minal haqq." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menyampaikan al-haq. Dan ini di sini disampaikan, kita akan bahas tentang lalat, hikmahnya lalat diciptakan dan apa faedahnya lalat. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga, bahwasannya seorang salaf yaitu Abu Abdullah atau Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur pernah ditanya, ya, ditanya, "Ya Abu Abdullah, lima khalaqallahu ad-dhubab?" Atau "Ya Abu Ja'far, ya Abu Ja'far, lima khalaqallahu ad-dhubab?" Kemudian dia menjawab, Al-Mansur ini menjawab, "Liyadhilla al-jababirah. Adz-dzubab dzalika at-ta'iru as-saghir fi hajmihi fi madhhari wal haqir al-muzaj bi raqasatihi wa nagamatihi." Ayatun ala dha'fil insan wa ajzihi wa kudrati al-khaliq wa wihdaniyatihi. Kata Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur ketika ditanya, ya, dari kenapa Allah ciptakan lalat, dia jawab hikmahnya adalah liyadhilla al-jababirah, untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Ad-dubab, lalat ini yang dia ini punya sayap, bisa terbang, kecil, ukurannya kecil, dia itu hina katanya. Penampakannya itu hina. Ya, perutnya warnanya kuning. Ya, bentuknya yang mungkin bagi manusia menjijikkan. Tempat tinggalnya menjijikkan. Al-muzij bi raqasatihi, yang suaranya lalat kalau terbang ini, tariannya itu bikin gaduh, bikin jengkel hati. Wa nagamatihi, begitu pula suaranya, nagamatnya lalat. Ya, itu sangat menjengkelkan, apalagi kalau mau makan tiba-tiba datang lalat, jengkelkan. Ya. Dengan ini kata beliau, dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hinanya dan lemahnya manusia. dan menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan esanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Ya. Adz-dzubab yusamma dzubab li'annahu idza dzubba fa'a. Seekor lalat dinamakan lalat, kenapa? Karena kalau diusir dia ini lari tapi kembali lagi. Itulah lalat. Nah, dan poin yang keempat, tabiatul dzubab. Kita ingin tahu bagaimana profilnya lalat, anatominya lalat, bagaimana hakikatnya si lalat. Lalat ini sebagaimana disebutkan oleh ahli, para ahli yang menyebutkan, yang meneliti tentang lalat, anna dzubaba laha sitta arjul, bahwasanya lalat itu punya 6 kaki, wa ra'sun wa batnun wa sadrun, dan dia punya satu kepala, punya satu perut, dan punya satu dada. Walaha ainan, dan lalat ini punya 2 mata. Murakkabatan fi kulli ainin 6000 uyain. Yang matanya lalat ini tersusun masing-masing mata dari 2 mata ini masing-masingnya tersusun 6000 mata-mata kecil. Subhanallah. Bagaimana ciptaan Allah? Mana manusia yang bisa mencipta? Kita aja mau bikin HP, foto pakai HP, pakai kamera secanggih apapun, kalau dibandingkan mata, kalau Anda lihat pemandangan, bagaimanapun hasilnya, hasil foto secanggih apapun tak seindah mata memandang. Lah ini lalat Allah ciptakan masing-masing matanya 6000 mata-mata kecil. Ya. Wa 'ainu dzubabah fiha qarniyah wasyabakiyah wa kuzahiyah. Dan matanya lalat ini itu ada korneanya, ada syabakiyahnya, sel-selnya, ya, jaringan-jaringannya. Dan dia ini apa? Juga bulat, memutar. Ya, yang jumlahnya itu, ya, yang dengan jumlah banyak ini warnanya mata lalat ini warna-warni. Ya. Dan pada sel-sel mata yang kecil dari 6000 masing-masing mata ini itu juga terkandung padanya 48000, ya. 48000 mustaqil 'asabi. Punya 48000 sel-sel saraf itu mata lalat. Fiha masaha nis miliar makab, yang jaraknya ini sekitar 500 miliar makab hitungannya. Ya. Wadzubaba fiha 10 milyar khalaya, dan lalat ini punya 10 juta sel. Nah. Wa 9 milyar khalaya jismaniyah, dan 9 juta sel dari badannya. Wa 1 milyar khalaya 'asabiyah, dan punya 1 juta sel dari sel-sel saraf. Ini lalat kalau dipreteli kayak gini, subhanallah. Ya. Wa waznu dimaghuha 1 milyar juz min jram. Dan beratnya lalat, beratnya otaknya saja, beratnya otaknya lalat itu 1/1 juta. 1 per 1 juta. Berapa? dari gram. Coba otaknya ini ditimbang 1 per 1 juta gram. Ya. Wa huwa ya'mal bi'a'la kafa'ah. Subhanallah. Bagaimana sempurnanya Allah ciptakan lalat. Ya. Ini makhluk Allah yang sengaja diciptakan, yang di hadapan manusia hina, kecil, menjijikan, menjengkelkan. Manusia enggak bisa menciptakan. Subhanallah. Kita masih bicara anatominya lalat. Lalat enggak punya usus, hanya seperti pipa. Ya. Makanya lalat enggak menimbulkan penyakit sebagaimana babi itu menimbulkan penyakit. Babi tinggalnya di tempat-tempat jorok. Bahkan dia, permisi akramakumullah, makan dari kotorannya sendiri. Mandi di kotorannya sendiri, kemudian kotorannya sendiri diisep, dimakan. Ya, subhanallah. Makanya lalat lebih mulia daripada babi. Ya. Babi najisnya ainian. Sudah, ainian. Makanya enggak boleh bikin tas dari kulit babi. Enggak boleh ya nempel atau memakai enzim-enzim babi. Kenapa? Najisnya ainian. Sudah, najis semua. Ya. Lalat yang hina lebih mulia dari babi. Ya. Lebih mulia daripada babi. Ya. Bukan berarti babi digantikan konsumsinya untuk konsumsi lalat, bukan. Ya. Kemudian poin yang berikutnya. Poin yang kelima. Sebelum kita masuk materi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kenapa kita sebutkan hadis ini terkait dengan fikih, terkait dengan ilmu kedokteran, terkait dengan akidah, tauhid. Ya. Tibbun Nabawi enggak hanya ngajari bapak-bapak, ibu-ibu hanya untuk mengobati, bukan. Tapi ngobati sekaligus ngobati hati yang kotor, tauhid yang kotor, tauhid yang rusak. Ya. Datang dari Salman radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud halaman 84. Hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan kisah, ya. Dakhala rajulun al-jannah fi dubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dubabin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang masuk surga, masuk jannah gara-gara seekor lalat. Dan ada seorang lelaki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa dzalik? Kok bisa kayak itu? Ya. Kemudian disebutkan, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarrib lahu syai'an. Ya. Datang lewat dua orang lelaki melewati suatu kaum yang mereka ini punya berhala. Mereka punya berhala. Ya. Yang berhala ini, ya, ada sonam, ada authan. Ada sonam, ada authan. Apa perbedaannya sonam sama authan? Apa bedanya? Kalau authan itu lebih umum. Semua yang disembah oleh manusia, baik dalam bentuk wujud sapi, pohon, matahari, kuburan, itu semua authan. Tapi kalau sonam itu berhala yang disembah yang wujudnya seperti makhluk hidup, baik seperti patung Buddha, baik monyet, baik sapi, khusus masuk ke makhluk hidup, maka itu sonam. Tayyib. Berikutnya, setelah orang dua orang ini melewati satu kaum, yang kaum ini menyembah sonam, ya, orang yang lewat itu gak boleh lewat jalan terus, kecuali harus mempersembahkan untuk berhala yang ada di kaum tersebut. Ya. Faqalu li ahadihima, kemudian mereka kaum ini berkata kepada salah satu orang dari dua orang ini, qarrib, ayo persembahkan untuk berhala. Qala laisa indi syai'un, aku enggak punya apa-apa. Faqala qarrib walau dubaban, persembahkan untuk berhala ini walaupun hanya seekor lalat. Ya. Kemudian apa? Faqarraba dubaban fakhallau sabila fadakhala nar. Kemudian karena dia mempersembahkan seekor lalat untuk berhala ini, dia dibiarkan berlalu melewati daerah kaum ini, akhirnya dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kemudian waqalu lil akhar, kaum ini berkata kepada laki yang satunya, ya, qarrib walau dubaban, ayo persembahkan untuk berhala ini walau seekor lalat. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'ah, aku enggak pernah, ya, mempersembahkan, ya, dunallah, mempersembahkan segala sesuatu untuk selain Allah, aku enggak pernah. Ya. Qala fadribu unuqah. Kemudian kaum ini berkata kepada teman-temannya, penggal leher dia. Gara-gara enggak mau mempersembahkan lalat. Ya. Kemudian apa? Fadakhalan jannah, masuk surga. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah mauqufan ala Salman. Ya. Ternyata hadis ini menurut Syalbani apa? Mauquf ala Salman. Ya. Berarti apa? Disandarkan kepada Salman. Nah. Dalam silsilah al-hadith al-da'ifah disahihkan oleh Syalbani, ya. Tapi apa? Mauquf ala Salman. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh, ya, perlu diketahui bahwasannya lalat ini tempat tinggalnya di tempat yang najis, tempat yang kotor, ya. Tetapi lalat ini juga menyimpan obat, juga menyimpan obat pada salah satu sayapnya, pada salah satu sayapnya. Ini kita katakan bahwasannya apa? Lalat ini lebih mulia daripada babi. Babi tidak ada obat, ya, tidak ada obat. Bahkan disebutkan cacing yang ada pada babi itu punya tanduk, dua tanduk yang bisa untuk nerobos usus, daging, ya, yang dia bisa masuk ke otak, kemana saja dia bisa tembus, ya. Dan demikian, ini juga mencocoki yang kedelapan, poin yang kedelapan, mencocoki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa anzalalahu shifaan aw dawaan alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Ya, taulah orang yang tahu dan tidak taulah orang yang tidak tahu. Di sini Allah jadikan sayap lalat satunya membawa penyakit bakteri dan satunya membawa obat. Sama, ini juga terkadang obat satu penyakit itu enggak jauh dari lingkungan kita. Ya. Bahkan satu makanan Sebagaimana ma'ruf sudah Anda ketahui, kalau makan kacang, kolesterol pada kacang bisa ditangkal dengan kulit arinya kacang. Begitu pula kalau makan jeruk, serabut-serabut di jeruk itu yang putih itu menangkalkan untuk sifat asamnya. Begitu pula kalau makan melinjo, ya, biasanya sayur asam orang Betawi atau orang Sunda, melinjo dimasak sekaligus daunnya untuk menawarkan asam urat. Ya, jika ditimbulkan melinjo, ini apa? Gak jauh, obat itu gak jauh dari sekitar yang Anda makan, Anda konsumsi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Tayyib. Sekarang kita mulai masuk pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah fi sahihaini, dalam sahihain, ya, min hadith Abi Hurairah. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seekor lalat jatuh pada bejana salah satu dari kalian, famquluh, maka famquluh ay agmisu, celupkan. Ya, celupkan. Kemudian apa? Fa inna fi ahadi janahihi da'an. Karena apa? Pada salah satu sayapnya itu ada obat, dan sayap yang lainnya itu pada satu sayap itu ada penyakit, dan sayap yang lainnya itu ada padanya obat. Ya. Nah, lalat ini, ya, dia spesiesnya lebih dari 100 jenis lalat. Dan yang kita dapati di sekitar kita itu namanya lalat rumahan. Ya, bahasa Latinnya Musca domestica, lalat rumahan. Ini yang paling banyak. Ya. Dan dia, lalat ini bisa hidup di semua tempat. Bisa hidup di semua tempat kecuali Al-Qutubain, dua kutub, tempat yang dingin. Kita pernah dapati di Yaman, tatkala di Yaman Utara, di Ma'bar, tempatnya Syekh Muhammad Al-Imam, tatkala kita berziarah ke sana, kita dapati lalat ini terbang, kita pukul sebentar langsung jatuh. Kenapa? Kaku, kedinginan. Ya, lalat gak bisa pakai jaket. Syukur antum masih bisa pakai jaket. Ya. Dia kedinginan. Dia selain tempat dingin, panas, sedang, hujan, dia bisa hidup di mana saja. Ya. Dan dia ini apa? Bisa hidup sekitar 2 pekan. Lalat ini bisa hidup sekitar 2 pekan. Anda mau bebas dari lalat? Ya. Saking jengkelnya mau mengingkari takdir diciptakan lalat, lari sana ke negeri kutub. Nah, ada lalat, cuma kita paling berusaha menguranginya dengan pasang jaring-jaring di jendela, di pintu. Nah, sah-sah saja, tapi jangan sampai mencela ciptaan Allah. Jangan sampai mencela lalat. Nah, kemudian perlu diketahui pula bahwasannya, ya, lalat ini disebutkan dalam hadis ini, coba kalau antum perhatikan, idza waqa'ad dhubabu fi ina'i ahadikum, jika lalat masuk ke bejana kalian, salah satu dari kalian, famquluh. Famquluh ini, kalimat famquluh ay admisu, ini ada padanya faedah yang besar. Famquluh, celupin, ya. Dan di sini, ya, kalimat famqulu, ya, huruf fa, bro kita, ternyata satu huruf saja ini itu sebenarnya ada rahasia yang diajarkan Nabi. Karena kaidahnya bahasa Arab, huruf fa ini apa? Yufidu surah, memberikan faedah apa? Cepat. Lain sama huruf wawu atau huruf thumma, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun." Dan makan buah-buahan yang kalian pilih. Kemudian wa di sini baru makan daging. Wa di sini di antara ahli nahwu, wow di sini menunjukkan yufidu muhlah, ada jarak antara makan buah sama makan daging. Dikasih dalil, mereka memberikan dalil seperti ini. Adapun Imam Al-Khattabi enggak melazimkan seperti demikian. Tapi menurut apa? Ilmu kedokteran memang yang demikian sangat manfaat apa? Untuk memberi jarak antara makan buah sama makan daging. Baik sebelum makan atau setelah makan, biar apa? Tidak terjadi pembusukan di dalam usus. Subhanallah. Ya. Kemudian kalimat summa, summa juga memberikan makna at-tarahi. Ada jeda waktu yang lumayan agak lama. Tapi Nabi mengajarkan kalau masuk lalat, lalat itu kecemplung di atas minuman kita, cepet-cepet apa? Famkulu, cepet celupin. Kemudian angkat, buang. Ini yang akan kita bahas. Ini akan kita bahas, ya. Karena satu sayapnya itu penyakit, satu sayapnya itu obat, ya. Ini rahasianya, ya. Dan hal ini, kenapa kok cepat dimasukkan? Kenapa? Karena terkait dengan permukaan bejana atau gelas yang modelnya air, ya, yang modelnya apa? Air. Kenapa air? Kenapa air? Karena air itu sariul infial, reaksinya cepat. Lain loh kalau lalat jatuh ke madu, lambat nggak apa-apa kita pindah. Lalat jatuh misalkan ke jelly, nah, santai pindah. Tapi ya, kalau cairan, apalagi cairannya panas, Anda sedang ngopi malam-malam, jatuh lalat, sudah cairan panas lagi, ya, maka apa? Reaksi racunnya akan nyebar cepat. Oleh karena itu apa? Cepat celupin, buang. Apa rahasia kok bisa cepat? Kemudian dibuang, akan kita bahas rahasia dari terapi Nabi. Satu kalimat, kalau kita pahami pakai bahasa Arab dengan benar, ternyata ini adalah cara Nabi yang tidak disyarah kecuali tahu bahasa Arab. Famquluh. Ya. Kemudian kenapa demikian? Karena kalau modelnya air itu apa? Sariul infial. Reaksinya cepat, reaksi racunnya nyebar. Makanya harus cepat ditangkal dengan sayap satunya dicelupin. Ya. Dan kesempatan tatkala masuk kita enggak cepat celupin, ya. Itu apa? Bakteri keburu nyebar dan sayap satunya belum dimunculkan reaksi obat. Tafadhol adzan, setelah adzan kita lanjutkan. Allahu akbar. Allah Kita lanjutkan. Jadi lalat setelah masuk dalam media air, yang mana air ini cepat sekali untuk menyerap racun di salah satu sayap dari lalat, terlebih airnya air panas, maka tatkala masuk, saat itulah mulai tersebar bakteri jamur yang keluar dari lalat, ya, juga dari badannya atau kakinya yang kotor. Dan di sana perlu untuk dikeluarkan anti dari racun tadi, anti dari bakteria, anti dari jamur yang ada di lalat, yaitu mudadda al-hayawiyah, yaitu antibiotik alami dari lalat. Nah, yang dia sebagai obat, ya, untuk apa? Untuk mengalahkan atau menangkal bakteri yang membahayakan kita jika kita minum. Ya, bahkan disebutkan oleh para ahli, bakteri yang ada di lalat, di tubuh lalat, di sayap lalat, sekitar 500 juta bakteri. Subhanallah. Ajib. Ya. 500 juta bakteri. Ya. Kemudian baik itu jatuh pada air, jatuh pada makanan, ya, panasnya, dinginnya, ya, bakteri itu ada. Ya. Dan yang demikian ini Rasulullah, ya, mengajarkan kepada kita dengan memasukkan secara cepat, celupkan secara cepat kemudian dibuang, ya, Ini sebenarnya Rasulullah ingin menjelaskan mekanika keluarnya antibiotik al-mudadah al-hayawiyah, antibiotik alami dari lalat. Subhanallah. Ya. Apa mekanikanya? Yaitu dengan surah, dengan cepat. Cup-cup keluarin. Kenapa? Disebutkan oleh ahli kedokteran, ternyata tatkala kita celupkan dengan cepat, itu seperti bom yang meledak. Apa? Antibiotik aliminya, antibiotik yang alaminya, al-mudada al-hayawiyya, tanfajir. Meledak seperti bom. Celup. Nah, di saat itulah keluar antibiotik alaminya. Ya. Jangan lambat-lambat, misalkan seperti sebagian ya orang Jawa di salah satu daerah, enggak usah disebutkan Jawa mana, mau nyelupin lalat, oh ada lalat jatuh, diambil, dibuang. Cepat celup, ambil. Ya. Ini ternyata apa? Rasulullah ingin menjelaskan mekanika al-ifrazat min al-mudada al-hayawiyah. Mekanika, sistematika keluarnya antibiotik alami dari sayap lalat yang satunya. Subhanallah. Ya, ajib ciptaan Allah ya. Bagaimana? Ya, obat ini ternyata apa? Fa'alah. Mujarrab. Canggih. Betul-betul memberikan efek secara langsung. Tentunya apa? Dengan izin Allah. Ya. Karena ini juga wahyu ya, yang diwahyukan. Dan antibiotik inilah yang alami ini, itu untuk membunuh bakteria dari sayap yang satunya ya, membunuh bakteri dari sayap yang satunya, baik sifatnya salibah atau mujibah ajram, baik sifat bakteri itu gram positif atau gram negatif, ternyata lalat ini punya penawarnya. Ya. Kalau antibiotik misalkan, kalau misalkan karena buang air besar, mencret-mencret diare, nanti dokter memberikan resep, ini perlu dikasih metronidazol karena ini gram ini dan gram itu. Oh nanti metronidazol perlu digabungkan dengan amoksisilin karena gramnya ini dan itu. Ruwet, susah. Pakai sayap lalat, enak. Sampai salah satu SMA di Jawa Tengah, dua siswa di SMA Jawa Tengah, setelah meneliti, menelaah hadis ini, apa yang mereka lakukan? Mereka apa? Menjadikan obat diare mencret dari ekor, dari sayap lalat. Ya. Sayap lalat, ya, yang tadi mengandung obat diambil di situ dari sayap lalat, kemudian dijadikan dalam botol kecil, ini dijual untuk obat diare, urus-urus orang yang mencret karena bakteri, ya, minum satu botol kecil ini, padahal dari sayap lalat. Subhanallah. Ini anak SMA yang beriman. Ya. Sebaliknya ada profesor, dokter enggak beriman, mengimani hadis ini walaupun dia dari Arab. Ya, syahidnya Arab bukan Arab. Syahidnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dari mereka profesor, dokter enggak percaya dengan ini. Bagaimana menjijikkan kok jadi obat? Masuk dalam air minum dicelup, kita minum air lagi. Ya, mending jatuh lalat, buang saja. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang setelah mempraktekkan hadis ini, lalat masuk, dicelup, lalat dibuang, tapi enggak tega minum. Nah. Ya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau enggak mampu, enggak tega, ya jangan dipaksa. Ya sudah, kalau enggak tega kasihkan temannya yang tega. Nah. Kali kalau tega ingin mengamalkan hadis, ya udah minum. Ya. Apalagi kopinya yang kopi satu kali seduh harganya 70.000, emang enggak diminum. Nah, berhenti di rest area ada simbolnya kopi termahal. Wah, emang enggak diminum, dibuang, mubadir. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini jadi tadi penawar dari sayap yang membawa penyakit itu akan keluar, ya, akan meledak dengan cara yang tadi ini kita celupkan dengan cepat, ya. Karena yang demikian itu adalah untuk membunuh bakteri. Kemudian sebagian para ahli menyebutkan bahwasannya, ya, bakteri-bakteri yang ada pada sayap lalat, ya, itu ditangkal dengan sayap satunya, yang ternyata sayap satunya ini mengandung mudhadah al-hayawiyah antibiotik alami yang namanya, ya, actinomycetin dan actinomycin, ya. Dan dia ini keluar, ya, dari apa? Dari bakteri actinomyces. Ini penangkal-penangkal ini, antibiotik alami ini yang untuk membunuh dari kuman bakteri 500 juta bakteri. Di antara bakterinya yang ditangkal, yang dilawan adalah E. coli, ya, E. coli. Kemudian, ya, dan bakteri-bakteri yang lainnya. Seandainya lalat jatuh, kemudian tidak dicelupkan dengan cepat, maka yang namanya actinomycin dan actinomycetin ini tidak keluar. Coba, seperti bom kan harus di, nah, pelatonya dibuka dulu, baru dilempar. Ini sama. Untuk bisa meledakkan bom, ya, bom nanas misalkan, dibuka dulu, baru dilempar. Apa? Untuk meledakkan ini, dicelup dengan cepat, dibuang. Seandaikan tidak dilakukan hal demikian, lalat jatuh, gak dicelupin, maka penawar tadi tidak keluar. Coba, bagaimana ajibnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkata pula Profesor Dr. Jiwan, ya, Jiwan Bravo, ya, dari Jami'ah Tokyo, dia mengatakan inna akhiru syai' yataqabbalahu al-insan ayyara ad-dubab fil musyaffa, ya, karena dia orang-orang yang teliti, ahli laborat. Sesungguhnya, ya, yang manusia itu hendaknya menerima hadis ini, menerima apa yang ada di lalat, hendaknya dia melihat lalat itu dalam saringan, ya, saringan yang paling kecil, ya. Kemudian dia katakan apa? Walakinna qariban saufa nashhad, ya, ilajan fa'alan tuthiru minal amrad mustakhrij minal dhubab. Kata Profesor Doktor ini, apa kata dia? Akan tetapi kita dalam waktu dekat, ya, kita akan menyaksikan obat yang mujarab, obat yang manjur, ya, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dari apa? Keluar dari lalat. Subhanallah. Ini dokter, profesor dokter Jepang. Nanti akan ada kalanya obat yang dikeluarkan dari lalat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Karena dia sudah meneliti, suatu saat nanti akan ada apa? Ada muncul obat berbagai macam penyakit dari lalat. Nah, kemudian Di antara berikutnya faedah yang bisa kita ambil, ini juga terkandung pelajaran akidah. Pelajaran akidah. Karena sebagian manusia mengatakan, yaitu menyangkal dengan keyakinan dia, ah tidak mungkin, tidak mungkin seperti demikian. Ingat, kalau Rasulullah sudah nyampaikan, dia nyangkal, satu syariat saja disangkal bisa mengeluarkan dari keislaman seseorang. Satu syariat saja disangkal, dilawan, tidak diimani, bisa keluar dari keislaman. Maka hati-hati dari lisan. Ya, kalau enggak bisa meneliti, hanya sayapnya lalat enggak bisa kau teliti, cukup jaga mulut Anda. Ya. Walaupun Anda seorang profesor, walaupun Anda seorang dokter, ahli laborat, siapapun Anda, jaga mulut Anda jika Anda mengaku seorang muslim mukmin. Nah, ini akidah ya yang harus kita pegang. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, wa fi Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah Nabi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahadu janahai ad-dubabi sammun. Salah satu sayapnya lalat ya, yaitu sebelah sayapnya dari seekor lalat itu mengandung racun. Wal akharu shifaun, dan sayap yang lainnya sebagai obat. Fa idza waqa'a fi ta'am, jika dia terjatuh dalam makanan, famqulu ya, ta'am, minuman itu juga termasuk ta'am ya. Seperti kalau Anda bilang al-yawm wa layla, al-yawm wa layla ya, artinya apa? Siang dan malam. Malam itu juga bisa masuk al-yawm ya, malam juga bisa dikatakan al-yawm. Lain kalau an-nahar wa layl ya. Berikutnya al-aulad, al-aulad itu bisa al-bint, bisa ibn, bisa anak laki, bisa perempuan, aulad ya. Nah, di sini juga demikian ya. At-ta'am, minuman itu juga masuk ta'am, minuman itu juga masuk makanan ya. Fa idza waqa'a fi ta'am, jika lalat itu masuk dalam ta'am, dalam makanan, famqulu, cepat celupkan buang, cepat celupkan buang ya. La ilaha illallah. Fa innahu yuqaddimu sum, karena apa? Dia ini meletakkan racun pada pertamanya. Wa yuakhiru asyifa, dan ada penangkalnya pada berikutnya ya, ketika dicelupkan. Tayyib, kita lanjutkan. Dha wa wajhu istidlal bihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bimaqlih ya. Dan dalilnya apa? Sisi pendalilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Mencelupkan. Memerintahkan untuk mencelupkan. Wa huwa ghamsuhu fi ta'am, yaitu mencelupkan dalam makanan. Wa ma'lumun annahu yamut min dhalik. Dan maklum, minal maklum, sudah diketahui bahwasanya lalat kalau dicelupin langsung tewas. Mati. Celupin cepat, obatnya keluar, terus dia mati, dibuang. Ya. Wala siyama idza kana ta'amu haran, apalagi kalau minumannya, makanannya itu panas. Ya. Falau kana yunajjizu lakana amran bi ifsadit ta'am. Seandainya itu najis, ketika dimasukin makanan dicelup itu najis, maka Rasulullah pasti nyuruh apa? Oh, ini makanan ini enggak layak untuk diminum, buang. Minumannya yang sudah kecelup lalat, buang. Seandainya najis, suruh buang. Ya. Lain kalau yang masuk itu babi. Ya. Nah, kalau masuk babi, ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam innama amara bi islahi. Rasulullah enggak nyuruh buang, tapi menyuruh memperbaiki. Menawarkan, yaitu menawarkan racun yang sudah masuk, dinetralkan. Tsumma udiya hadzal hukm ila kulli ma la nafs lahu sa'ilah. Dan akhirnya ini kembalinya apa? Kembalinya kepada hukum, hukum fikih pada hewan-hewan yang tidak punya darah, tidak najis. Ya, ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kata Ibnu Qayyim, hadis ini menunjukkan apa? Amrun fikhi wa amrun tibbi. Hadis ini menunjukkan perkara fikih dan perkara kedokteran. Bahkan kita katakan bukan hanya itu, perkara akidah. Ini paling penting. Perkara akidah, perkara tauhid. Ini lebih penting daripada sekedar fikih dan apa? Dan kedokteran. Ya. Adapun fikih dari sisi apa? Dari sisi lalat itu, ya, jika mati di air atau yang cair, hal itu tidaklah menajiskan, tidak menajiskan, ya, tidaklah najis. Dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, ya, dan tidak ada salaf yang menyelisih pendapat ini satupun, ya. Ini dari sisi fikih, ya, dari sisi fikih. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ini pada hewan yang enggak punya darah. Enggak punya apa? Sa'ilah, yaitu maksudnya sa'ilah di sini yaitu darah. Ya. Begitu pula nahlah, lebah. Kemudian zumbur, zumbur itu tawon, ya. Tawon. Wan angkabut, laba-laba, ya. Demikian apa? Tidaklah najis. Tidak najis. Coba Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, sampai Allah sebutkan penamaan surat, surat Al-Ankabut. Enggak malu Allah namakan surat, kasih surat Al-Ankabut, laba-laba. Rumah yang paling lemah itu rumahnya apa? Laba-laba. Kaif la ya? Wa in ahwan al bait. Bahwasanya rumah yang paling lemah adalah rumahnya apa? Laba-laba. Lemah dari sisi apa? Satu. Dari sisi wa in ahwan al bait la baitul wa in ahwan al buyut la baitul ankabut. Sudah dijelaskan. Rumah yang paling lemah itu rumah angkabut, laba-laba. Pertama apa? Hanya jaring-jaring, gampang kita rusak dari sisi tempat tinggal. Dari sisi penghuninya lemah. Betinanya angkabut, bunuh pejantannya. Setelah punya anak, anaknya bunuh ibunya. Cuf. Rumah paling lemah memang. Bagaimana Allah menyebutkan, jika Allah sebutkan sesuatu, subhanallah, hikmahnya di situ, para hadirin. Jangan kita seperti rumahnya angkabut, ya, rumahnya sendiri, ya, rusak. Kemudian apa? Bapaknya, ibunya, suami istri tengkar terus. Yang anaknya ini, ya Allah, tengkar juga. Na'udzubillah. Ya, kita perbaiki kita semua. Jangan sampai seperti angkabut dan rumahnya. Ya. Kemudian Allah sebutkan sampai jadi Allah jadikan surat Al-Ankabut. Ya, kemudian ada surat An-Naml, semut. Ada surat apa lagi? Al-Baqarah, sapi. Ya, ada surat apa lagi? An-Nahl, ya, lebah. Kemudian surat Al-Fil. Ya. Adapun di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, nama-nama hewan, ya. Seperti apa? Al-Baghal, ya. Al-Bighal, ya, kemudian Hamir, Himar. Al-khail, kuda. Al-ba'udah, nyamuk, ya. Kemudian thu'ban, ular. Disebutkan dalam Al-Quran. Al-jarad, serangga, ya. Kemudian al-jamal, unta. Al-hud, ikan besar. Al-dubaq, al-khinzir, babi juga disebutkan, ya. Al-kalb, anjing. Al-kirb, ya, monyet juga disebutkan. Kemudian kumel, kumel, kutu, ya, juga disebutkan. Kemudian al-ma'iz, difda', mais, kambing kacang, kambing Jawa, divda, kata, disebutin. Allah nggak malu-malu, ya. Untuk apa? Untuk menghinakan manusia yang sombong, ya. Yang sombong. Paling-paling kalau nyiptakan robot, listriknya habis nggak dicas, berhenti, ya. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? memberikan roh kepada mereka walaupun hina hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya, kata Ibn Qayyim, fil idhil hukmu ya'ummu bi'umumi illatih. Berarti apa? Hukum itu tergantung dari illahnya, sebabnya. Tergantung dari sebabnya. Ya. Di sini kata Ibn Qayyim demikian. Wa yantafi lintifai sababih. Sababih. Wa yantafi lintifai sababih. Dan dia hilang jika sebabnya hilang. Ya. Falamma kana sababu at-tanjiz huwa dam, tatkala sebabnya najisnya adalah darah, al-muhtakin, darah yang tersimpan dalam satu tubuh, fil hayawan, dalam tubuh hewan, bimauti. Kenapa? Kalau hewan mati ada darahnya, makhluk hidup mati di dalam tubuhnya ada darahnya, biasa jadi apa? Busuk dan jadi bangkai. Lain kalau hewan enggak ada darahnya. Ya, hewan enggak ada darahnya. Ilahnya apa di sini? Ada darah. Ilahnya apa? Yang jadikan najis apa? Ada darah. Naam. Dan sebagaimana kaidah usul fiqh, ya. Kaidah usul fiqh, ya. Sebagaimana dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Wujudan au adaman. Kita ambil contoh misalkan seperti kita katakan orang bikin cuka, mau cuka apel, cuka kurma, cuka kelapa, segala macam cuka. Yang jelas bukan cuka dapur, ya, cuka dapur, cuka kimia. Tapi ini cuka alami. Gimana cara bikinnya? Kita dulu pernah bikin cuka. Waktu tatkala di Yaman, apel kita potong-potong, kita kasih bibitnya cuka, ya, jamurnya. Setelah kita bikin, apa yang terjadi? Selama satu hari, tiga hari, sampai hari kesekiannya terjadi proses takhmir, alkoholisasi. Saat itu kalau Anda minum, Anda bisa mabuk. Ilahnya apa? Mabuk, sakron. Ya. Tapi kalau sudah lewati batas sekitar beberapa hari, bisa kita bikin satu bulan resmi jadi cuka halal. Ya, cuka memang halal, yang haram ini alkoholisasinya. Ya, setelah satu bulan baru jadi cuka. Proses alkoholisasi sudah lewat. Berarti cuka halal atau haram? Halal. Tapi proses yang awal-awalnya itu haram. Makanya Anda kalau bikin nabit, ya, kurma, apalagi bahannya, zaman dahulu orang bikin khamr dari kurma bagaimana? Dari labu parang. Tengahnya setelah diambil dimasukkan kurma sama air, ya, kurma sama air. Satu hari, dua hari, it's okay. Lebih dari tiga hari jadi bir. Dalam hitungan hanya tiga hari sudah jadi bir. Ya, masa lalu demikian. Ya, mereka memanfaatkan bir. Ya, enam. Begitu pula tentang apa? Tentang misalkan terkait dengan itu apa ya, jalalah, ya, jalalah ini hewan yang makan najis, ya kan, bisa banyak ya, apa, sering kan di tempat-tempat di kampung-kampung atau di deket curug-curug di sana, ya, di atasnya piara ayam, di bawahnya apa, lele, gurame, ya, syukur ayam. Kalau ini rumah tinggi, ada lubang, permisi toilet, WC, manusia langsung jatuh ke situ pula, ya. Nah, ya. Kemudian apa? Hewan ini Rasulullah larang untuk dimakan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an akal jalalah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang apa? Dari makan jalalah, ya. Makan jalalah. Maka yang demikian perlu apa? Perlu dibersihkan, tathir, dibersihkan. Dan dibersihkan itu relatif, ada yang butuh sekian hari, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin butuh 7 hari. ya. Butuh 7 hari ada. Relatif hewan beda-beda ya. Nah, ini perlu dibersihkan dahulu. Ilahnya dilarang kenapa? Karena ada najisnya. Nanti kalau sudah dibersihkan, makanannya bersih, perutnya bersih, sudah, silahkan makan. Seperti demikian ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini pembahasan yang panjang, sengaja ingin kita sampaikan karena banyak faedah yang akan kita dapat insyaallah. Thumma qala man la yahkum bi najasati admil maita idza kana hadha thabitan fil hayawan al kamil ma'a ma fihi min ar-rutubat wal fadalat wa 'adami salabah fadhubutuhu fil 'azmi alladhi huwa ab'adu 'an ar-rutubati wal fadalati wa ihtiqani ad-dami awla wa hadha fi ghayatil quwwah fal masiru ilayhi awla. Kemudian kita persingkat aja. Dan yang berbicara pertama kali tentang lafaz ini ya, di antaranya faqala mala nafsalahu sa'ilah, orang yang pertama kali bilang, yaitu hewan yang enggak punya sa'ilah, enggak punya darah. Ini istilah-istilah baru, istilah fikih. Pertama kali yang ngomong seperti ini itu adalah Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Kemudian tersampaikan dari mulut ke mulut para ulama sehingga istilahnya demikian. Mala nafsa lahu sa'ilah. Yang mana jiwa yaitu hewan yang enggak punya sa'ilah, maksudnya darah. Ini istilah yang dimunculkan pertama kali oleh Ibrahim An-Nakhai. Ya. Ini faedah fikih antum sudah dapat. Kemudian wa amma makna at-tibbi. Alhamdulillah, sudah lewat masalah fikih. Sekarang kita bahas masalah kedokteran, dari sisi kedokteran. Ya. Faqala Abu Ubaid, makna umqulu. Kata Abu Ubaid, maknanya umqulu ai igmisuhu liyakhruja asyifa, yaitu celupkanlah agar keluar, yaitu antibiotiknya. Kama kharaja adda, ya, sebagaimana antibiotik penyakit itu keluar, dan ketika dicelupkan obat itu keluar sebagaimana penyakit keluar. Ya, sebagaimana penyakit keluar. Tentunya dosisnya sama. Bakterinya seperti ini, dosis ketika dicelupkan, dosis yang penangkalnya itu untuk bisa menangkal ini. Ya, cukup untuk membunuh racunnya. Kemudian wa'lam anna fi dhubab indahum quwwatan summiyatan yadullu 'alayha al-waram. Lalat itu ya, dia ini punya racun yang sangat kuat, yang menunjukkan racunnya lalat ini. Bahkan orang yang kena hinggapi lalat itu bisa bengkak. Sering loh kita dapati di Yaman, lalat ini ngeri. Ada teman-teman kita tiba-tiba benjol di dadanya, di punggungnya, di kakinya, di tangannya, di jari jemarinya, ujungnya kuning. Kita pikir apa? Itu permisi, itu nanah. Kita pikir apa? Nanah. Ya, kalau kata orang Arab, kieh, kieh, sodit, nanah. Ketika kita belah dengan pisau, kita keluarin, yang keluar bukan nanah. Apa kira-kira? Belatung. Yang dibawa lalat. Hingga timbul bengkak. Dicari di kepala bengkak. Dikorek, belatung juga. Saudara-saudara kita ini, ya. Karena datangnya ke kita, mau keluar daerah Damaj, sulit mereka. Khawatir ada masalah. Sehingga ada yang kita belah, kakinya kita belah. Kita pikir nanah. Belatung lagi. Belatung, belatung, belatung, belatung. Lalat. Ini racunnya sangat kuat. Wal hikkah al-aridah an las'ihi. Dan gatelnya bisa parah. Kenapa? Karena jilatan lalat. Gatelnya bisa parah. Wahya bimanzilati as-silah. Yang mana kedudukannya ini seperti senjata bagi lalat. Senjata bagi lalat. Fa'idha saqata fiha yu'zi. Ya. Jika ini sebagai apa? Penawar maksudnya, sebagai penawar. Jika lalat itu jatuh, ya, jatuh, maka penawarnya itu sayap satunya. Fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqabila tilka summiya bima awda'ahu Allahu subhanahu fi janahi al-akhir min asy-syifa. Fi janahi al-akhir min asy-syifa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menetralkan, melawankan racun itu dengan apa yang sudah Allah ajarkan, yaitu dari sayap satunya yang merupakan obat. Merupakan obat. Fayuqmisu kulluhu fil ma' wa ta'am, dan dimasukkan semuanya ke air dan makanan. Ya, fayuqabil al-madata summiya al-mada nafi'ah. Maka unsur racun itu dinetralkan dengan unsur obat. Fayazulu dararuha. Maka bahayanya hilang, sirna. Hada tibbu la yahtaji ilaihi kibar al-atibba wa immatihim. Pengobatan ini sebagian dokter, ulama-ulama kedokteran, dan orang-orang yang diseniorkan dalam ilmu kedokteran, mereka enggak dapat petunjuk dari hal seperti ini. Ya, mana siapa tahu hal seperti ini? Siapa yang jauh mikir lalat dicelupin dikeluarin sudah netral? Siapa yang neliti sejauh itu? Ya, kenapa? Ini wahyu, hadis Rasulullah yang merupakan wahyu. Ya, bal huwa kharijun min mishkatin nubuwah. Bahkan hal ini keluar dari mishkat nubuwah. Wa ma'a hadza fattabibu al-alimu al-arifu al-muwaffaq yakhda'u li hadzal ilaj. Oleh karena itu seorang dokter yang alim, dokter alim, arif, tahu ilmu agama, muwaffaq, Allah berikan taufik, mereka pasti tunduk dengan obat semacam ini. Obat dari sayap lalat, celup tercelupnya lalat, ya. Wa yuqirru liman jaa bihi bi annahu akmalul khalq 'ala al-itlaq wa annahu mu'ayyadu bi wahyi ilahi khariji 'anil quwwa al-bashariyah. Al-hasil, ini adalah wahyu, ya, yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, yang apa? Manusia enggak punya kekuatan untuk memahami sebegitu detailnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa qad dzakara ghairu wahidin min al-atibba, telah disebutkan lebih dari satu ahli kedokteran, anna las'a zumbur wal aqrab idza dullika aw idza dullika mawdi'ahu bidzubab naf'a minhu naf'an bayyinan wa sakkana. Ini masyaallah, yang berani silakan coba. Telah disebutkan lebih dari satu ahli kedokteran bahwasannya sengatan tawon, tahu tawon das, tawon yang besar-besar itu, ya, sengatan tawon, ya, juga sengatan kala jengking jika diletakkan pada lokasi sengatan tersebut dengan lalat, kemudian diuyel-uyel lalat itu, ya, itu adalah untuk menyembuhkan anti racunnya dari sengatan tawon, sengatan kala jengking, dan untuk menenangkan sarafnya. Ada yang berani coba? Ya. Nangkap lalatnya asal jangan pakai lidah. Ya. Tangkap lalat, apa? Letakkan di lokasi disengatnya, lokasi sengatan kala jengking atau tawon, kemudian diplotos di uyel-uyel, ya. Dullika mawdi'ah nam bidzubab. Nam. Wa madzaka illa lil mada allati fihi min asy-syifa. Sebenarnya ini itu adalah sayap yang ada padanya obat. Karena sayapnya. Ya. Wa idza dullika bihi al-waramu alladhi yakhruju fihi sya'r al-'ain al-musamma sya'ra ba'da qati' ru'us ad-dubab abra'ah. Adapun jika bengkak, yang bengkak biasanya ada bengkak seperti bisul, keluar ada rambut. Bukan bisul dia, ada bengkak besar, di ujungnya ada bendera. Benderanya rambut. Lah ini apa? Lalat dipotong, diambil, diputus kepalanya, diuyel-uyelkan ke, ditekan ke bengkaknya. Ini sudah mujarab, kata pengobatan dokter Arab klasikal. Nah, para hadirin, lalat dengan profil yang kita sebutkan, kalau orang mimpi lalat, apa kira-kira tafsirnya? Akan kita bahas. Gak usah pertanyaan ya. Sesi pertanyaan kita tutup, kita habisin, kita ingin tahu takwilnya lalat. Ya, barangkali Anda mimpi lalat. Nah, karena malam ini kita membahas lalat, kalau nanti malam mimpi lalat, gak usah ditakwil. Itu namanya bunga tidur. Nah, Ibnu Sirin, juga Ibnu Syahin, mereka menafsirkan, mentakwilkan mimpi. Ya, di antaranya kalau ada orang mimpi makan lalat, ketahuilah bahwasannya itu menunjukkan kebanyakan harta dia harta haram. Ya. Kalau ada orang, naudzubillah, bukan kita, semoga bukan kita. Ada orang mimpi lalat, Anda mungkin melihat ada teman Anda makan lalat. Ketahuilah teman Anda ini sedang makan uang haram. Ya. Kita semoga enggak pernah makan uang haram. Kemudian jika mendapati ada seseorang mendapati gerombolan lalat, geng lalat, ya, di antara orang yang melihatnya, ya, ketahuilah bahwasannya dia ini sedang mendapat uang atau harta syubhat. Kalau makan jelas haram. Tapi kalau di sekitarnya itu ada gerombolan lalat, ketahuilah dia ini sedang apa? Mendapat harta yang syubhat. Ya, enggak jelas halal haramnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia mimpi, ya, melihat lalat saling perang. Lalat satu membunuh lalat yang lainnya. Ya, ketahuilah bahwasannya mimpi yang dia lihat ini tafsirnya adalah dia akan selesai dari rasa sedih gunda gulana dari masalah-masalah. Sebentar lagi dia akan tenang dan aman. Masya Allah, ternyata ada baiknya juga. Kalau ngelihat lalat ketemu lalat saling perang, ketahuilah sebentar lagi Anda yang sebelumnya dapat masalah banyak, saya dapat masalah banyak, sebentar lagi semoga selesai. Ya. Kemudian berikutnya, jika seseorang melihat, ya, melihat lalat keluar dari mulutnya, ya, lalat keluar dari mulutnya, apa tafsirnya? Tafsirnya adalah bahwasannya, ya, orang ini biasa berkata dusta dan bersaksi palsu. Ya. Nah, ini di sana takwilnya, ya. Kemudian jika keluar lalat dari mulut orang yang sakit. Ada orang sakit. Saudara kita sakit, kita melihat ada lalat keluar dari mulutnya, ya. Maka sesungguhnya sebentar lagi dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Dari bukan hanya penyakit, bisa ditakwilkan dari maksiat dan dosa-dosa. Ya. Dari maksiat dan dosa-dosa. Dan jika mau ada seseorang yang sedang mengalami kesempitan dalam perkara rezeki. Rezekinya sempit, sulit, susah. Kemudian dia melihat lalat mati. Melihat lalat itu mati, ketahuilah sebentar lagi rezekinya bertambah. Nah, tapi jangan jadikan patokan ya. Ini takwil-takwil ya. Belajar takwil itu bukan penting bagi kita semua, ya. Yang penting itu belajar Al-Qur'an, belajar tauhid, akidah, fikih, ya, manhaj, ya. Itu lebih penting. Kemudian, kalau seseorang melihat lalat, yang lalat itu banyak di rumahnya, ya. Lalat itu banyak di rumahnya, maka ketahuilah bahwasanya orang ini akan selamat dari makar besar orang lain. Ya. Selamat dari makar besar orang lain yang sebenarnya akan menimpa dia. Nah, kemudian berikutnya, jika seseorang melihat lalat di atas hartanya, uang dia, ya, ini akan menunjukkan bahwasannya, naudzubillah, dia akan dicuri hartanya. Ya, kalau ada uang, harta, lalat hinggap di situ, takwilnya yaitu bisa jadi hartanya atau uangnya akan dicuri. Tapi kalau mimpinya mimpi buruk, jangan diceritakan. Ya. Apa? Ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah 3 kali ke kiri, ya. Ini bisa kita sampaikan. Atau mau dilanjut? Masih ada 5 menit. Pertanyaan. Faddal. Sedikit aja pertanyaannya, semoga bisa jawab. Kalau enggak ada saya bertanya. Ya, faddal. Bismillah. Nah, itu dijarakan berapa lama? Nah, dikira-kira aja ya, dikira-kira ya. Pertanyaan ada pertanyaan. Kalau antara makan daging, makan buah, makan nasi, ya, itu dikasih jarak berapa lama, ya? Dalil tidak ada dari Al-Quran, dari As-Sunnah khusus, ya. Itu pun sebagian lainnya, fakihatimumma yatakhayyarun, sebagian para ulama mengatakan ini tidak bisa jadi dalil. Seperti Imam Al-Khattabi mengatakan ini tidak bisa jadi dalil. Sebagian lainnya mengatakan menjadikan dalil. Adapun dari sisi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, yang demikian memang lebih apa? Lebih menyehatkan, menjaga dari apa? Dari terjadinya pembusukan di usus. Ya, jadi apa? Sebelum makan kasih jarak. Misalkan Anda makan buah dahulu sebelum makan nasi, makan daging, ya, atau makan-makan yang lainnya, ya, kasih jarak minimalnya 10 menit, 15 menit, ya, 10 menit, 15 menit minimalnya. Setelah itu baru makan, biar nggak bercampur, ya. Kemudian kalau setelah makan ingin makan, nggak mengapa, kasih jarak setelah makan. Mungkin 1 jam, mungkin 1/2 jam, ya. Yang demikian lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lainnya? Kayak kalau jengking kan nggak boleh kalau jengking. Nah, ada yang maksudnya najis, kita bicaranya najis, bukan konsumsi. Apakah terus antum mau konsumsi lalat? Enggak kan? Kalau jengking? Enggak kan? Tawon? Enggak. Nah, dari sisi enggak najis saja bangkainya. Nah, bangkainya itu aja. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Menggambar. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama, ya. Ada yang sebagian mengatakan kanan, kiri, ya. Ya. Madu ada di tangan kanan, racun ada di tangan kiri. Nah, kalau nggak mau di madu. Nah, itu yang jadi khilaf para ulama. Tapi intinya, pada zaman sekarang Allah permudah dengan apa? Dengan laboran. Ya, masuk laboratorium, ambil aja, lihat mana yang sisinya mengandung bakteri tadi yang positif. Ya, seperti actinomycin, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, actinomycetin dan actinomycin dari actinomyces. Kalau ada itu, berarti itu dia yang ada obatnya, penawarnya, ya. Nah, terus apakah semua lalat sama di sayap yang sama? Ya, dari zahir ini nggak dijelaskan. Atau mungkin yang lalat A itu racunnya sebelah kanan, obatnya sebelah kiri. Lalat B racunnya sebelah kiri, obatnya sebelah kanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi apa? Allah permudah dengan zaman sekarang, mungkin bisa dicek melalui laboran, ya. Mungkin ada yang ahli laboran di sini, kalau bisa saya minta tolong untuk bisa dicekkan lalat tersebut, ya. Apakah sama lalat 1 sama lalat 2, itu bakterinya, lokasi bakterinya di sayap mana, lokasi obatnya sayap mana, apakah sama, apakah beda-beda. Nah, itu perlu dipertanyakan kepada ahlinya. Nah, jam 8 pas ya. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita ya, dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ciptaan-ciptaannya ya. Dan jika ada salahnya harap dimaklumi ya. Manusia tidak lepas dari kesalahan, dan jika ada benarnya dari Allah semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.